lemas, tapi tangannya kasar. Andrea, yang cantik itu epinya bukan kendangnya. Oh gitu, oh iya bener. Hey, you dan Dede. Engkau yang manis, engkau yang cantik, engkau yang manja. Selalu tersenyum, ramah sikapmu di balik senyummu. Indahnya matamu di balik mega-megamu. Ku melihat dua tangan di balik senyummu. Yang bisa dong para. Kira-kira yang di sini sukanya di madu apa diracun? Lo samin yo milih diracun.